Jakarta Beatbox Lebaran Live Session, here we go. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebelum berpuasa, jalankan perintah agama. Beatbox we stop, here we go. Jakarta Beatbox Lebaran Session, thank you. Thank you so much. Jeez. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment dan subscribe. Visit juga channel gua di Laurentius Rando dan channel Gustav di mana? youtube.com/aautap. Dan channel Bang Empin di mana? youtube.com/bangempin. Yeah. Video ini adalah persembahan kita untuk kalian semua yang merayakan lebaran. Semoga kita semua menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, yang lebih dewasa, dan semuanya dientengkan rezekinya dan amin, juga berkatnya. Amin. Amin. So keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. I love you guys. Dah.